Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan tafsir kita tentang kandungan dari surat Al-Qari'ah. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, tentunya setelah dikumpulkan di padang mahsyar akan melalui namanya yaumul hisab, hari persidangan. Setelah per hari persidangan baru kemudian yaumul mizan, baru hari pertimbangan. Jadi sebelum ditimbang amal-amal perbuatan manusia, Allah apa namanya sidang untuk mengklasifikasikan mana amalan keburukan, mana amalan kebaikan. Setiap kita akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala disidang tidak ada namanya pembela, tidak ada. Yang ada cuma saksi-saksi sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Seluruh saksi akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan menjadi saksi, kaki menjadi saksi, kulit menjadi saksi, bumi menjadi saksi, catatan amal menjadi saksi, malaikat menjadi saksi, dan yang menyidang adalah Allah Subhanahu wa taala. La takhfa minhu khafiyah, tidak ada satu pun yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah hari persidangan baru masuk pada yaumul mizan, hari pertimbangan. Yang Allah sebutkan dalam ayat ini, fa amman thaqulat mawazinuh. Adapun orang yang berat timbangannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amman khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang timbangannya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, tempat yang sangat dalam. Ahlu sunnah wal jamaah mengimani adanya mizan, adanya timbangan yang Allah akan hadirkan pada hari kiamat. Hanya saja ada khilaf di antara para ulama apakah mizan tersebut satu atau berbilang atau banyak. Zahir ayat menunjukkan mizan itu banyak, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudhlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan meletakkan timbangan-timbangan yang adil, maka tidak seorang pun akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun amalan mereka hanya sebesar biji sawi, kami akan datangkan dan cukup kami yang akan menghisapnya. Di sini Allah menggunakan wa nadha'ul mawazin, kami meletakkan timbangan-timbangan. Sehingga sebagian ulama mengatakan timbangan-timbangan jumlahnya berbilang. Ada yang mengatakan timbangan cuma satu dalam lafal-lafal hadis atau dalam ayat yang lain seperti alhamdulillah tamla'ul mizan, bahwasanya kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Jadi terkadang timbangan datang dalam bentuk mufrad, kalimat tunggal, terkadang timbangan datang dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak. Dari sini sebagian ulama mengatakan timbangan satu, wallah alam seperti apa bentuknya, ada yang mengatakan timbangan banyak. Namun zahir dari ayat menunjukkan timbangan itu banyak. Ada tiga perkara yang ditimbang. Yang pertama yang ditimbang adalah amalan soleh. Yang kedua yang ditimbang adalah pemilik amalan soleh itu sendiri. Manusianya ditimbang. Dan yang ketiga yang ditimbang adalah catatan amal ditimbang. Dalil yang menunjukkan amal soleh ditimbang banyak. Contohnya seperti hadis Nabi SAW. At-tahuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Bahwasanya bersuci itu adalah setengah dari keimanan. Dan kalimat alhamdulillah zikir ini akan memenuhi timbangan. Contohnya lagi seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk diletakkan di timbangan seperti akhlak yang mulia. Berarti akhlak yang mulia juga ditimbang. Dari sini sebagian ahlul bid'ah yang mereka mengagungkan otak mereka yang bodoh, mereka mengingkari adanya timbangan. Kata mereka tidak ada timbangan. Bagaimana timbangan mau menimbang sesuatu yang abstrak? Bukankah kalimat alhamdulillah, kalau kita bilang alhamdulillah, apakah ini suatu benda? Kan tidak ada benda ini. Bagaimana cara timbangnya katanya? Akhlak yang mulia suatu yang abstrak, bagaimana mau ditimbang? Dia bukan benda, bukan barang yang mau ditimbang. Sehingga sebagian mereka mengatakan tidak ada timbangan, itu cuma majas. Tidak ada timbangan yang punya kifatain, punya dua daun timbangan, tidak ada. Ini pendapat sebagian ahlul bid'ah. Kita bilang tidak benar. Meskipun itu ada suatu yang abstrak, Allah punya cara menimbang, terserah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dalil bahwasanya amalan soleh akan dirubah menjadi sesuatu yang konkret. Lihat kematian. Kematian sesuatu yang abstrak. Tapi pada hari kiamat Allah datangkan kematian dalam bentuk kambing yang disembelih di antara surga dan neraka. Sehingga menunjukkan tidak ada kematian setelah ini. Kematian bukan sesuatu yang kita lihat. Tetapi dihadirkan oleh Allah dalam bentuk apa? Kambing pada hari kiamat. Contohnya Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran akan datang dalam bentuk awan atau dalam bentuk sesuatu. Allah rubah. Allah bisa rubah. Seperti dalam kuburan. Seorang akan bertemu dengan bentuk yang sangat mengerikan. Datang mendatangi dia pada hari di dalam alam barzakh, di alam kubur. Ternyata itu amalan keburukannya. Allah datangkan dalam bentuk apa? Sesuatu yang konkret. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak boleh kita menggunakan otak kita, akal kita yang sangat lemah ini Kemudian kita mengatakan bagaimana cara menimbang Allah, urusan Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara menimbangnya, bagaimana alatnya. Demikian saja apa yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.